Serius ini mainnya? Ayo anak-anak, sampai rumah langsung mandi sekarang ya. Tadi pagi kan udah mandi, Bu. Kita harus biasain hidup bersih. Sekarang mandi minimal 2 kali sehari dengan air bersih. Ayo, kenapa sih harus pakai air bersih? Ya supaya kita nggak gampang kena penyakit. Apalagi air bersih udah lancar di desa kita. Kalau gitu sambil mandi, sambil main air juga. Jangan lupa, mandinya pakai sabun UFO ya. Yeay! Anak-anak Indonesia berhak menikmati air bersih. Nuvo bersama Wings mendukung UNICEF menjalankan program air bersih dan sanitasi untuk memulai kebiasaan baru dan sehat. Mandi, mandi, mandi, cuci, cuci, cuci. Biasakan hidup bersih. Mari biasakan hidup bersih dengan air jernih. Sehat di diri, berseri di hati.